Laskar Tunggul Wulung dalam sebuah lagu spesial untuk yang berangkat ke sana. Yang lagi untuk Laskar Tunggul Wulung. Hentikan tangismu, tabahkan hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini. Laskar Tunggul Wulung. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita ini. Terima kasih Mas Bram. Alhamdulillah Mas Sodik Monata.